Apakah boleh pada hari Jumat kita mengaminkan doanya imam? Dan mengangkat telunjuk sedangkan makmum mengangkat kedua tangan. Dan kenapa kalau di masjid Zadul Ma'ad kita sholat Jumat tidak ada doa? Apakah ini juga sunnah? Ya. Ini permasalahan. Yang pertama, masalah mengaminkan doanya imam pada hari Jumat. Pada asalnya, ya, dan ini juga berhubungan dengan masalah yang berikutnya, masalah berdoa. Pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa pada saat khutbah. Tidak ada hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang dianjurkannya berdoa pada saat khutbah. Yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau berdoa li'aridin, karena ada sebab, ada sesuatu lalu beliau berdoa. Ya, ada kejadian beliau berdoa. Nah, adapun mengkhususkan doa doa tertentu dan menjadikan itu sebagai rutinitas dalam berkhutbah, ini bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi mereka ada yang, dan itu bersifat umum, menjadikan khutbah yang kedua khusus khutbah yang di dalamnya hanya berisi apa, doa saja. Ya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini sering diucapkan oleh khatib sehingga masyarakat awam menyangka bahwa itu syarat sahnya sholat Jumat. Sampai pernah kejadian ada salah seorang ikhwah berkhutbah di depannya. Pada khutbah yang pertama dia tidak mengatakan usikum bitaqwallahi, ya, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Padahal dia sudah membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal dia sudah membaca ayat itu. Ya. Tambah lagi yang kedua, khutbah yang kedua, dia tidak membaca ayat yang kita sebutkan tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah. Nah, sebagian di antara para jamaah itu ada yang kolot mengikuti, ya, apa yang telah lazim di kalangan para para khutabah setelah sholat itu, ya, orang tua nih. Nah, ya, imam baru selesai salam dia langsung berdiri umumkan, ya, kaum muslimin sholat Jumat kita batal, maka kita harus mengulangi sholat kita. Nah, entah waktu itu sholat duhur atau sholat Jumat kembali, wallahu'alam. Nah, kasihan ikhwan ini, betul-betul dipermalukan. Ya, seperti itu keadaannya. Jadi menganggap sesuatu itu sebagai syarat yang tidak pernah disebutkan oleh Allah. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai syarat sahnya sholatul Jumat. Termasuk diantaranya doa. Apalagi mengkhususkan pada khutbah yang kedua, khusus doa saja. Nah, khusus doa saja. Ini sama sekali tidak ada sunnahnya. Tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Rasulullah berdoa li'arid. Ada kebutuhan untuk berdoa, berdoa. Ya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Tidak ada perbedaan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Sama-sama isinya wasiyah, sama-sama isinya tazkir, mengingatkan kaum muslimin, ya. Nah, mengajak untuk bertakwa kepada Allah, isinya sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nanti setelah ada seorang butuh, ya, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terjadinya kekeringan di sebuah apa, di negerinya, maka Rasulullah SAW berdoa, maka diturunkanlah hujan istisqa. Nah, Ada lagi sesuatu yang arid, maka beliau berdoa. Selain dari istisqa, beliau cukup dengan telunjuknya, bukan dengan kedua tangannya. Maka tidak perlu ada pengkhususan dalam hal ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun masalah mengaminkan, apabila itu dalam istisqa, maka itu jelas hadisnya. Di dalam as-sahih dan riwayat Bukhari, bahwa jamaah mengaminkan. Nah, namun bagaimana dengan doa yang lainnya? Kalau misalnya imam berdoa, ya, apakah juga para hadirin, para makmum, mereka ikut mengaminkan? Kalau mengangkat tangan tidak disyariatkan. Mengangkat tangan tidak disyariatkan. Nah, tapi apakah mereka ikut mengaminkan? Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan diaminkan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ujibat da'watukuma," ya, telah dikabulkan doa kalian berdua, yakni Musa dan Harun, salah satunya berdoa yang saya mengaminkan dalam sebuah riwayat, walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan demikian pula secara umum doa dianjurkan untuk diaminkan, sehingga mereka memahami bahwa diperbolehkan seorang itu mengaminkan. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak. Di saat imam berdoa, maka makmum yasmutun wa yaskutun, ya, wa la yatakallamun. Nah, diam, tenang, yasmutun, yaskunun, wa la yatakallamun. Diam, tenang, dan tidak berbuat apa-apa, tidak ngomong, tidak berbuat apa, tidak mengangkat tangan. Jadi diam saja. Nah, alhasil ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, wallahu taala alam, yang rajih di antara kedua pendapat tersebut.